Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Yang saya hormati Tuan Guru Mizan, Tuan Guru Mukti Ali, Tuan Guru Sofian Babinsan. Saya belum terlalu familiar dengan beliau, baru ketemu pagi ini. Kalau Tuan Guru Mizan, Tuan Guru Mukti Ali sudah lama kami kenal. Ketua Panitia, para Tuan Guru, ulama, tokoh masyarakat, dan yang membanggakan saya hari ini, pemuda-pemuda kita sangat banyak, bahkan yang masih anak-anak juga banyak hadir di tengah-tengah kita sekalian. Ya Allah, Ya Rob, mudah-mudahan kehadiran kami semua di Masjid Agung Lombok Timur ini betul-betul Engkau ridhoi, betul-betul Engkau rahmati, sehingga menjadi hambamu yang sangat soleh dan hambamu yang sangat taat. Amin. Bapak Ibu hadirin sekalian, yang pertama-tama kami atas nama Bapak Kapolda NTB Brigadir Jenderal Umar Sabdeno menyampaikan salam takzim dan permohonan maaf yang seterus-terusnya, karena beliau pagi ini harus berangkat ke Jakarta untuk melaksanakan Rapim Polri dengan Bapak Kapolri dan Kepala Kepolisian Daerah seluruh Indonesia di Jakarta, sehingga berhalangan hadir dan memerintahkan kepada kami untuk bisa bertatap muka dan bersilaturahmi dengan majelis sekalian. Bapak Ibu hadirin sekalian, tentunya kami dari kepolisian berterima kasih kepada panitia dan kepada seluruh hadirin sekalian telah memberikan kesempatan kepada kami untuk yang pertama silaturahmi. Yang kedua, tentunya kami ingin memberikan informasi dan nanti juga sekaligus himbauan kepada hadirin sekalian terkait dengan situasi keamanan dan ketertiban di wilayah Nusa Tenggara Barat ini, lebih khusus di Pulau Lombok ini. Keamanan dan ketertiban itu tentunya sesuatu yang sangat penting bagi kita semua sebagai umat manusia. Tanpa rasa aman, maka kita semua tidak bisa melaksanakan ibadah kepada Allah dengan baik. Dengan keamanan itulah, maka kita semua pasti bisa melaksanakan seluruh perintah Allah. Beberapa waktu yang lalu di masjid ini, waktunya subuh, jamaah seperti biasa hadir tepat waktu, ada yang jalan kaki, ada yang bawa motor. Biasanya motornya ditaruh di samping-samping, dekat dengan kedudukan kita sholat berjamaah. Alhamdulillah, jamaahnya cukup banyak, kurang lebih 2-3 sob. Kalau ngelihat masjid yang besar ini dengan 2-3 sob itu banyak apa sedikit, Pak? Alhamdulillah sudah banyak. Mudah-mudahan kita berharap nanti setelah pengajian ini Masjid Agung ini besok minimal separuh lah ya sholat subuhnya, separuh mudah-mudahan, karena sedikit sehingga motor yang ada di bawah tangga itu enggak kelihatan, Pak. Begitu salam, kemudian zikir, berdoa, kemudian dilihat motornya sudah enggak ada. Kebetulan ini beliau seorang pedagang. Kalau pedagang habis sholat subuh ke pasar mestinya, tapi gara-gara motornya hilang enggak jadi ke pasar. Kelihatannya hanya satu orang yang kehilangan, tapi dampak ikutannya ini, Pak, saya ceritakan sedikit ini. Pedagang, dia jual beras. Kira-kira kalau satu pedagang pelanggannya berapa? Pasti lebih dari 10-20 orang. Pelanggannya siapa itu pedagang beras? Penjual nasi, 20 orang penjual nasi pagi itu gara-gara nunggu langganan penjualnya enggak hadir, bingung dia mau mengambil ke sana juga. Dia punya ikatan emosional silaturahmi yang cukup baik, sehingga ditunggu dari jam 7, jam 8 enggak datang-datang juga, padahal harusnya jam 6 sudah beli beras dan sudah pulang untuk masak. Tetapi saya ditunggu sampai jam 8 juga enggak datang. Akhirnya dia belanja ke penjual beras sebelahnya. Sudah jam 8 pulang-pulang masak, jam 9 baru bisa menjual nasi. Padahal langganannya biasanya setengah 7 sudah dapat dia nasi. Kira-kira si penjual nasi itu berapa langganannya? Sudah paling enggak 20 orang lagi. Sudah 20 kali 20, 400 orang pagi itu, Pak, merasakan dampak dari hilangnya satu motor. Jadi itulah dampak dari gangguan keamanan, betapa luasnya. Itu kalau satu penjual beras kehilangan motor. Di Lombok Timur ini ada berapa masjid nih? Bisa dihitung? Lebih dari hampir 2000 masjid. Kalau 2000 masjid ini satu masjid kehilangan motor, berarti ada 2000 motor yang hilang, kali 2 kali 400 orang. Berapa itu? 80.000 orang resah itu. Coba dalam satu waktu sholat subuh doang, belum sholat duhurnya, belum sholat asarnya. Betapa, Pak, kami gambarkan demikian maksudnya bahwa keamanan itu ternyata penting, bikin tentram banyak orang. Tapi satu gangguan bisa bikin resah ribuan orang. Satu gangguan, apalagi kalau terjadi banyak gangguan. Tapi alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, di NTB ini, di mana kita telah semuanya sukses melaksanakan pemilu kada serentak, meskipun di Lombok Timur enggak ada, tapi Lombok Tengah, Lombok Barat, Lombok Utara, ada pemilu kada. Dan alhamdulillah, dari 700 lebih daerah yang melaksanakan pemilu kada, jajaran Nusa Tenggara Barat termasuk kategori yang aman. Alhamdulillah. Siapa, Pak, yang bikin aman kira-kira? Jangan ada yang nyebut polisi. Bukan. Pak Kapolda ditanya sama wartawan, "Assalamualaikum Pak Kapolda." "Waalaikumsalam." "Apa jaminan Bapak pemilu kada di NTB aman?" Pak Kapolda mengatakan, "Masya Allah, saya gak bisa menjamin, Mas. Mas wartawan, sama sekali saya gak bisa jamin. Saya hamba Allah yang sangat lemah. Yang bisa jamin Allah Subhanahu wa Ta'ala," kata Kapolda. "Oleh karena itu wartawan, ayo saya ajak, tolong ditulis besar-besar dalam surat kabar itu, kalau NTB pengin aman, ayo saya ajak seluruh warga Nusa Tenggara Barat, khususnya yang muslim, untuk kita sholat berjamaah awal waktu di shop paling depan sebelah kanan. Kalau itu bisa dilaksanakan oleh hamba Allah yang namanya muslim di NTB, insya Allah NTB aman." Kata Pak Kapolda, "Ini betul-betul pernyataan komitmen yang disampaikan oleh seorang pemimpin kepolisian di Nusa Tenggara Barat, dan itu bukan hanya omong doang beliau. Jihad fisabilillah beliau adalah sholat awal waktu berjamaah di masjid di shop paling depan. Itu harga mati, kunci sama beliau. Apapun alasannya, bagaimanapun keadaannya, tidak peduli. Itu jihad beliau. Sedang rapat, tinggalkan. Ada Pak Kapolri, tinggalkan. Presiden datang, tinggalkan." Kalau semua pemimpin seperti ini, saya rasa NTB ini insya Allah mendapat ridho Allah, akan aman. Itulah maka beliau tidak berani mengatakan, "Saya jamin NTB aman." Gak berani. "Saya hanya berikhtiar, bermunajat kepada Allah, minta kepada Allah, mudah-mudahan NTB aman." Itu yang disampaikan oleh beliau. Sepakat, Pak, ini? Mari kita semua niatkan jihad fisabilillah, salah satunya sholat di awal waktu, berjamaah di masjid, sop paling kanan, Barang siapa bisa meraih itu, itulah saya rasa jihad yang paling nyata saat ini. Jangan jihad itu diartikan salah seperti saudara-saudara kita yang ada di Bima dan Dombu itu. Kami datang dengan Pak Kapolda NTB bermaksud silaturahmi di Masjid Al Istiqomah Penatoi Kota Bima. Pak Mizan, kami datang ke sana. Pas waktunya sholat asar, saya sendiri langsung ambil mic, saya azan di situ. Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya. Tahu-tahu saya dengar bisikan, yang adzan togut. Masya Allah, yang adzan togut, katanya begitu. Karena bajunya polisi, di mata dia ternyata baju polisi itu sama dengan togut, Pak. Kemudian waktunya sudah 5 menit, ada yang sholat berjamaah, sholat sunnah dan sebagainya, langsung kami melaksanakan apa itu ikhomat. Kemudian kami kebetulan bawa Pak Ketua MUI, langsung maju ke depan jadi imam. Saya lihat kanan kiri, saya kok pada mundur ke belakang sana. Setelah di belakang salah satu berdiri, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu alla ilaha illallah. Loh, kok ada iqamat 2 kali di sana? Begitu kami Pak Ketua MUI sebagai imam, Allahu Akbar, di belakang juga Allahu Akbar. Ada jamaah dalam satu masjid 2 jamaah. Kami tadi datang ke sini sholat berjamaah, setelah itu pengen silaturahmi. Tapi begitu kami salam, mereka juga salam. Pak Kapolda berdiri untuk bersilaturahmi, mereka bubar semua sambil mengatakan, ngapain silaturahmi sama togut? Masya Allah, kami dibilang togut. Pak, masih ada pemahaman-pemahaman seperti itu di wilayah kita. Mudah-mudahan tidak ada jamaah di sini ya. Kalau ada yang mengatakan begitu, sesama muslim saling menogutkan, gila-gila, yang benar yang ditogutkan atau yang mengatakan togut kira-kira? Silahkan dinilai sendiri, saya tidak memerlukan jawaban. Masih ada di antara saudara-saudara kita yang memiliki pemahaman seperti itu. Setelah saya usut demi usut, ternyata dia berpandangan bahwa Pancasila ini salah dijadikan ideologi bangsa ini. Itu masalahnya. Mereka mengatakan kalau bangsa ini ingin maju harus ideologinya hukum Islam. Seperti itu kata dia. Coba kita lihat sedikit, berapa banyak negara yang ideologinya hukum Islam tapi kenyataannya juga enggak bisa maju-maju tuh. Saudara kita yang di Irak, Suriah, Mesir juga berantem juga tuh. Artinya yang salah bukan ideologinya. Pancasila sebagai ideologi negara disepakati oleh para founding father kita, para pejuang kita, para tokoh-tokoh negara kita. Pancasila sebagai ideologi negara. Inilah yang barangkali kami juga nanti mohon bantuan kepada Al-Ustadz, Tuan Guru, untuk juga menjelaskan ini kepada masyarakat. Apakah suatu negara itu dibangun kalau memang umatnya memang Islam, harus Islam ideologinya? Ataukah bagaimana Rasul menjelaskan kepada kita bagaimana seorang Islam itu kalau hidup di negara yang ideologinya bukan Islam? Ini yang harus dijelaskan barangkali, sehingga masyarakat itu pas menempatkan dirinya sebagai suatu warga negara. Yang jelas kami perlu sampaikan bahwa Pancasila sama sekali tidak membatasi, apalagi melarang umat Islam untuk menjalankan ibadah seluas-luasnya, sebebas-bebasnya di negeri ini. Tidak ada satupun Pancasila melarang umat muslim dalam menjalankan ibadahnya kepada Allah? Sama sekali tidak ada. Ini yang barangkali perlu saya sampaikan. Selebihnya kami mohon bantuan para ustaz, para tuan guru untuk menjelaskan ini. Sehingga jangan Pancasilanya yang disalahkan. Jangan Pancasila yang disalahkan. Tetapi bagaimana umat Islam menjalankan syariat Islam, menjalankan ibadah kepada Allah di negara yang Pancasilais ini. Ini kami minta bantuan nanti. Sehingga tidak ada lagi, tidak perlu lagi kita mempermasalahkan Pancasila. Karena Pancasila hari sampai dengan hari ini masih dinyatakan oleh seluruh warga Indonesia, seluruh bangsa dan seluruh negara atau pejabat negara sebagai ideologi negeri dan pedoman hidup untuk berjalannya bangsa dan negara ini. Kalau ini dipahami secara jelas, saya yakin insya Allah sudah tidak perlu lagi ada lagi yang berpandangan bahwa Pancasila ini harus diganti dengan salah satu ideologi. Bahkan kalau masih ada yang berpikiran begitu, saya tawarkan silahkan ditempuh jalur hukum yang benar. Bagaimana Pak maksudnya? Ya silahkan Bapak membuat partai politik, kemudian rebut pengaruh masyarakat untuk memilih partai politik itu dan berkuasa di negeri ini. Setelah nanti berkuasa, silahkan dengan seluruh majelis permusyawaratan rakyat untuk berdialog mengganti Pancasila itu. Itu salah satu koridor hukumnya begitu. Jadi harus melalui koridor hukum. Ya, dengan koridor hukum, majelis permusyawaratan rakyat, kalau memang memungkinkan memang Pancasila mau diganti, silahkan. Tapi kok sementara sampai hari ini beberapa partai politik yang berideologikan Islam juga gak pernah menang pemilu tuh? Ya artinya ya sudah, sabar dulu, menangkan dulu pemilu kalau memang mau merubah Pancasila. Selama masih gak menang pemilu, ya jangan berharap gitu. Ya Pancasila ini masih berarti masih disukai oleh masyarakat Indonesia, masih cocok hidup di Indonesia, yang mana kita tahu bahwa bangsa Indonesia ini terdiri dari berbagai suku, bangsa, ras, adat, istiadat, agama, kepercayaan, yang semua itu dinaungi oleh Pancasila untuk bisa hidup di negeri Indonesia ini. Nah, yang kedua, kalau mau masih ngotot pengen mengubah ideologi Pancasila, silahkan cari tanah yang bukan Republik Indonesia, dirikan dia negara sendiri dengan ideologimu sendiri. Boleh itu. Cari tanah yang bukan Republik Indonesia, silahkan di mana? Di Kutub Utara masih luas tuh. Ya, di Kutub Utara masih luas untuk bisa didirikan negara di sana, silahkan. Jangan ganggu Republik Indonesia. Kalau masih ganggu, tentunya akan berhadapan dengan negara dan seluruh bangsa. Itu saya rasa catatan penting yang perlu kami sampaikan di majelis yang sangat mulia ini. Karena waktunya terbatas, sekali lagi keamanan itu penting bagi kita semua, dan keamanan ini polisi enggak bisa mewujudkan. Yang bisa mewujudkan keamanan ini adalah seluruh warga negara. Ya makanya benar Undang-Undang Dasar 45 bahwa setiap warga negara wajib ikut serta di dalam upaya mewujudkan keamanan dan pertahanan dan keamanan negara. Jadi siapa Pak yang harus mewujudkan keamanan dan pertahanan ini? Seluruh warga negara, perintah undang-undang. Kalau gitu apa dong tugasnya polisi? Polisi hanya membina dan memelihara. Ya, dengan patroli, dengan penjagaan, dengan bimbingan masyarakat. Termasuk sekarang ini, polisi sudah menjalankan amanahnya untuk menghimbau, mengajak masyarakat bersama-sama menjaga pertahanan dan keamanan negara. Inilah salah satu tugas yang dijalankan oleh kepolisian. Jadi sekali lagi, gak mungkin polisi yang hanya 7.000 orang bisa mengamankan hampir 6 juta warga NTB, gak bisa. Jadi yang bisa mewujudkan adalah kita semua. Dan untuk itu terima kasih, sampai hari ini NTB masih kondusif, tidak ada yang main-main bom, tapi meledak beneran, Pak. Mati beneran itu masalahnya. Apakah itu jihad? Kami minta bantuan para tuan guru untuk menjelaskannya. Main-main bom meledak kemudian dia mati, itu apakah termasuk jihad? Ya, apakah mati syahid? Yang pasti adalah mati sangit. Karena setelah meledak baunya sangit sekali, Pak, itu. Itu yang jelas. Tapi kalau mati syahid nanti dulu. Nanti tuan guru yang akan menjelaskan. Terima kasih, mohon maaf atas segala khilaf. Bila ada tutur kata yang tidak berkenan, barangkali tidak ada kata yang tidak retak, mohon dimaafkan. Bila taufiq wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.